Mitra bisnis banyak masyarakat Indonesia percaya bahwa banyak saudara-saudaranya yang masih berada dalam lingkaran kemiskinan. Pemerintah diminta untuk terus membangun ekonomi mereka agar dapat mandiri sehingga mencapai taraf hidup yang lebih baik dan memiliki masa depan yang lebih terencana. Bila dikaitkan dengan pemberian BLT terhadap masyarakat miskin, ada yang mendukung, ada juga yang kontra. Dengan kata lain, pemerintah seharusnya memiliki solusi yang baik agar kemiskinan di Indonesia dapat teratasi. Untuk membahas soal tadi, saya sudah tersambung dengan ekonom UI Khatib Basri. Mas Khatib, menurut Anda bagaimana cara menuntaskan kemiskinan yang paling mudah dilakukan? Ini sebetulnya perdebatan penting di dalam kebijakan mengenai poverty. Perdebatan dari ekonom yang namanya Jeffrey Sachs di satu sisi dengan Bill Easterly di sisi lain. Jadi Bill Easterly itu bilang bahwa orang miskin itu jangan dibantu seperti yang kayak begini nih, kayak kita, seperti yang tadi Anda bilang. Jangan dikasih BLT segala macam gitu, jangan. Itu William Easterly posisinya. Dan itu sangat neoliberal sebetulnya. Bill Easterly mengatakan, kalau Anda kasih uangnya, uangnya juga dikorup tuh nanti. Dan orang itu akan respon kepada insentif. Kalau insentifnya salah, dia nggak akan jalan. Jadi biarin aja, nanti masyarakat akan cari jalannya sendiri, support dengan hal-hal seperti misalnya sekolah, kesehatan, tetapi jangan cash transfer, jangan yang bantuan langsung. Tetapi ekonom seperti Jeffrey Sachs itu mengatakan, Anda nggak bisa lakukan itu karena kelompok miskin itu punya persoalan dengan yang namanya poverty trap, perangkap kemiskinan. Anda nggak bisa harapkan dia kemudian melakukan investasi. Kalau orang miskin, pendapatannya rendah. Kalau pendapatannya rendah, tabungannya kecil. Kalau tabungannya kecil, maka investasinya kecil. Kalau investasinya kecil, maka income-nya kecil. Akibat itu dia miskin. Ya, itu yang disebut sebagai backwards effect. Karena itu orang seperti Jeffrey Sachs mengatakan, satu-satunya cara menolong kelompok miskin adalah Anda kasih uang langsung. Karena tanpa itu mereka nggak bisa keluar. Karena itu orang seperti Jeffrey Sachs bilang, kasih uang ke mereka. Makanya dia kemudian mengorganize supaya ada aid yang diberikan kepada Afrika. Ekonom seperti Jeff Sachs itu percaya dengan poverty trap. Dua pemikiran tersebut sudah dilakukan Mas di Indonesia, tapi bagaimana caranya agar efeknya dapat terasa secara signifikan? Saya kebetulan di International Policy Advisory Group bersama Jeff Sachs, kita seringkali berdebat mengenai persoalan ini, dan dia selalu bilang, negara yang ekonominya ada persoalan dengan yang dia sebut sebagai landlock, terkunci, itu mau nggak mau harus diintervene dengan bantuan. Kalau di Indonesia itu contohnya Papua. Infrastrukturnya nggak ada. Jadi Anda produksi sesuatu di Papua kompetitif, nggak bisa dijual. Karena jalannya nggak ada, karena barangnya jadi sangat mahal. Akibatnya orang di sana menjadi miskin. Dia kasih contoh kalau di Latin Amerika itu Bolivia. Sachs punya pandangan seperti ini. Dia bilang harus dibantu langsung. Tapi ekonom seperti Bill Easterly, ya, dia mengatakan, itu persis seperti argumen yang sekarang mengkritik BLT. Dia bilang, Anda jangan kasih, nggak usah dikasih itu orang miskin. Karena yang penting dia kasih kerja, dia dikasih, dia akan cari. Ini yang kemudian menjadi isu di dalam perdebatan mengenai poverty policy. Bisa aja Bill Easterly betul, tetapi pertanyaannya adalah, apa iya bahwa orang kemudian dikasih kerja, dia income-nya akan segitu terus? Karena itu saya melihat bahwa yang harus dilakukan sebetulnya kombinasi dari argumen-argumen yang digunakan oleh orang seperti Jeffrey Sachs atau Bill Easterly. Dalam jangka pendek Anda bantu langsung, jangka panjang nggak bisa terus-terusan, Jeff Sachs nggak bisa betul di dalam jangka panjang, maka harus dilakukan seperti yang dilakukan oleh Bill Easterly. Di mana Anda kasih program-program yang biar orangnya itu inisiatifnya sendiri, partisipasinya sendiri. Demikian Khatib Basri, saya Giri Sadewa.